Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة وفقني الله وإياكم سنكمل درسنا في صحيح البخاري نعم وصلنا عند باب استعمال فضل وضوء الناس صحيح أليس كذلك؟ بلى ها؟ طيب باب استعمال فضل وضوء الناس ya kita sampai bab ini bab yang ke-40 bab istimal menggunakan fadli sisa wudhu'in nas air wudhunya orang-orang ya. Baik, jadi al wudhu artinya air wudhu ya. Air wudhu. Kalau al wudhu dengan dhammi al wawi itu perbuatannya, perbuatan wudhu. Kalau dengan al-fath sifat hilwawi itu airnya, air yang dipakai wudhu. Ya, sama dengan suhur dan sahur. Suhur itu perbuatannya, sahur makanannya. Ya, tapi sekarang di Indonesia jadi sahur ya, perbuatannya juga sahur. Naam. Istimal fadl. Nah, fadl apa makna al-fadl? Tadi kita terjemahkan apa? Sisa. Disebutkan oleh Ibn Hajar, qala Ibn Hajar rahimahullah, al-muradu bil fadli al-ma' alladhi yabqa fi dharfi ba'da al-faragh. Al-muradu bil fadl al-ma' alladhi yabqa fi dharfi ba'da al-faragh. Artinya bahwa al-murad yang dimaksud dengan al-fadl adalah al-ma' air alladhi yabqa yang masih ada atau yang tersisa. Tersisa atau masih ada fi dharfi di tempat, tempat air maksudnya wi'a misalnya ya, kalau kita mungkin ember, gayung. Ba'dal faragh setelah selesai, ba'dal faragh setelah selesai. Naam. Hal ma'akum kitab Sahih al-Bukhari. Masih banyak yang bawa kurosa, buku tulis saja. Ya. Berarti masih banyak yang tidak bawa kitab Sahih Al-Bukhari. Insyaallah yassarallahu lakum al-fulus hatta tashtaru al-kitab. Gitu ya. Baik. Wa amara Jarir, jadi tadi makna ya fadl apa sisa ya? Menggunakan sisa air wudunya orang. Boleh apa tidak? Untuk bersuci bisa apa tidak? Dan begitu seterusnya. Qala al-Bukhari rahimahullah wa amara Jarir ibn Abdullah ahlahu an yatawadda'u bi fadli siwakihi. Wa amara Jarir ibn Abdullah, Jarir ibn Abdullah memerintahkan ahlahu keluarganya an yatawadda'u untuk berwudu bifadli siwakihi, bifadli siwakihi, dengan sisa dari siwaknya, maksudnya ya bekas gitu kalau di sini ya siwak. Jadi gimana maksudnya ya? Maksudnya bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika itu mencelupkan siwak ya. Siwak kan kadang kering ya. Allah alam mungkin saat itu kering, kemudian bila celupkan ke air sudah itu beliau pakai. Nah, bagaimana dengan air itu? Beliau memerintahkan keluarganya untuk berwudu darinya, enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Dalam arti di situ tetap tidak mengubah air tersebut, tetap suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Baik. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam. Man huwa Adam? Syekhu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Huwa Adam ibn man? Abi Iyas. Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani. Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani. Fiqatun abid. Fiqatun abid. أخرج له البخاري و ya di sini tertulis kodenya kha dan dal, kha dal, qad kha dal ini Abu Dawud bin Nasih wal Mansukh ya, bukan dalam kitab Sunan Abi Dawud tapi dalam kitab lain yaitu kitab beliau An-Nasih wal Mansukh. Jadi Al-Bukhari juga Muslim tidak, Abu Dawud tapi dalam kitab Nasih dan Mansukh bukan Sunan. Wat-Tirmidzi wan-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wat-Tirmidzi wan-Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah. Man huwa Syu'bah? Man ya'rif man huwa Syu'bah? Syu'bah ma'ruf. Ta'rif ya Dari amami Miftahuddin, ta'rif man huwa Syu'bah? Syu'bah ibn Hajjaj ibnu Al-Warj. Syu'bah, antum kurang dikit, tambah satu. Syu'bah ibn Hajjaj ibn Al-Warj. Terus siapa? Naam, tambah dikit. Syu'bah ibn Hajjaj ibn Al-Warj Al-Ataki. Al-Ataki Abu Bistam Al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadis wa awal man fattasha ar-rijal bil Iraq. Gitu? Ya. Naam. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana al-Hakam. Qala haddatsana al-Hakam. Al-Hakam huwa Ibnu Utaybah. Al-Hakam Ibnu Utaybah Al-Kindi. Al-Hakam Ibnu Utaybah Al-Kindi Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun Thabtun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun Thabtun fi ayyi martabah min maratib at-ta'dil. Man ya'rif? Akbar, ta'rif? Martabah tsaniyah. Wal martabatul ula ma hiya? As-sahabah. Naam. Ahsanta. Thiqatun thabtun fil martabati tsaniyah min at-ta'dil. Martabat kedua dari ta'dil ya, tingkatan kedua. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala sami'tu Aba Juhaifah. Qala sami'tu Aba Juhaifah. Man huwa Abu Juhaifah? Huwa Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. As-Suwa'i. Wahab bin Abdullah As-Suwa'i wa yuqal Wahab al-Khair. Wa yuqalu Wahab al-Khair. Sahabiyun ma'ruf. Sahabiyun ma'ruf. أخرج له أصحاب الكتب الستة. صحابي في أي مرتبة؟ سكمان الأولى. نعم. يقول. Nah ini sanadnya termasuk pendek ya. Syekh Bukhari, Adam, kemudian Syu'bah, kemudian Al-Hakam, kemudian Abu Juhaifah. Empat sana. Ini namanya Ruba'i. Ruba'iyul sanad Ruba'i. Gitu ya. Dan yang terpendek di Sahih Al-Bukhari adalah tiga. Jadi ada yang cuma tiga orang antara beliau dengan Rasulullah SAW. Namanya Thulathi. Sanad yang Thulathi. Nah, itu ada beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang dengan sanad tsulatsi. Nah, ini masih ruba'i. Tapi termasuk pendek ini. Naam. Jadi kalau sanadnya pendek disebut apa? Sanadun apa? Zaid alin, ya, as-sanadul ali atau uluul isnad, sanad yang tinggi. Baik. Sami'tu Aba Juhaifah yaqul kharaja alaina Rasulullah. Saya mendengar Abu Juhaifah mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Bil hajirah di siang hari, ya, tengah hari, yakni siang-siang tengah hari. Fa utiya bi wudhu fatawadha. Fa utiya, maka diberikan kepada beliau wudhu, air wudhu. Fatawadha, lalu beliau berwudhu. Fa ja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudhuihi. Maka mulailah orang-orang, ja'ala an-nasu ya'khuduna, ini ja'ala ini min af'al al-muqarabah, ya. Antum yang belajar nahwu nanti kelas 1, af'al al-muqarabah. Faja'ala artinya mulai. Faja'ala an-nasu atau af'al syuru'. Faja'ala an-nasu ya'khudun min fadli, maka mulailah orang-orang ya'khudun mengambil min fadli dari sisa wudhuihi, air wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayatamassahuna bihi, fayatamassahuna bihi, lalu mereka mengusap-ngusapkan dengan air tersebut, yakni kepada tubuh mereka. Ya tamassah, mengusap-ngusapkan air tersebut. Ya tamassahuna bihi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sisa air wudu, ya, tidak tergolong mungkin istilah orang musta'mal, ya, sebagian kitab, ya, atau sebagian orang mungkin menganggapnya musta'mal. Sebenarnya dia bukan musta'mal, itu sisa, ya kan, ini sisa. Kalau musta'mal itu kan yang pernah dipakai. Kalau ini kan sebetulnya tidak dipakai, itu sisa. Walaupun mungkin ada sebagian yang terpakai kemudian jatuh ke situ, ya mungkin saja. Ya. Tapi fadl maksudnya adalah sisa. Ya, dan sisa Rasulullah SAW termasuk memiliki suatu keberkahan, ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka cepat-cepat atau cepat-cepetan, ya, berlomba-lomba gitu mengambil sisa dari air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka yatamassahud bihi, habis itu diusap-usapkan entah ke wajah mereka atau tangan mereka. Walhasil mereka usap-usapkan ke tubuh mereka. Fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhra, zuhur, rak'ataini wal 'asra rak'ataini. Fa shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. wa baina yadayhi anazah, dan di depan beliau sallallahu alaihi wasallam ada anazah. Anazah adalah asa asfaluha hadidah. Jadi tongkat, di kitab yang lain tongkat yang kecil ya, pendek. Harbah saghirah, yang di depannya ada besinya, ya tombak sebetulnya, tombak kecil begitu, bukan tombak yang panjang, tapi tombak yang pendek. Namanya anazah ya. Jadi di sini berarti Nabi SAW ketika itu sholat menghadap sutrohnya, anazah tersebut sebagai sutroh beliau. Ya. Sehingga hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya sholat menghadap ke sutroh. Juga disebutkan di sini bahwa beliau sholat zuhra rakaatain wal asra rakaatain. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Berarti ini sholat qasar dan sekaligus jama', ya. Jam'an wa qasran. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita tadi yaitu bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengambili air sisa dari wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sisi penggunaan air, berarti selain Nabi juga boleh ya. Ini bukan kekhususan Nabi. Dari sisi penggunaan air, dari sisi kesuciannya. Ya, ini bukan khusus Nabi. Semua juga bisa seperti itu. Nyatanya tadi Jarir bin Abdullah ya memerintahkan keluarganya untuk memakai air bekas celupan siwaknya. Kemudian kalau dari sisi tabarruk, cari berkah dari sisa air, nah ini betul, ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Khusus bekas yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi cari berkah ya. Nah, kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita tabarruk mencari berkah sisa air seseorang selain Nabi. Jangankan kita-kita, jangankan ulama-ulama bahkan ya, Abu Bakar saja, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain tidak mengambil bekas sisa mereka. Artinya tabarruk dengan itu tidak ya. Tidak ada riwayat mereka tabarruk dengan cari berkahnya sisanya Abu Bakar, tidak. Nah, jadi kalau begitu jangan ada ya, anggapan oh bekas ulama ini, alim ulama ya, Pak Kiai misalnya, bekasnya ini berkah, tidak. Tidak ada yang seperti itu. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Dan ini perlu ditegaskan begini, kenapa? Karena sebagian ulama, bukan ini bab orang awam saja ya. Bukan bab orang awam saja. Sebagian ulama salah memahami bab ini. Sehingga oleh sebagian mereka disimpulkan boleh tabarruk mencari berkah ya bekas seorang alim, bekas seorang soleh. Kalau tidak salah termasuk yang keliru ya dalam bab ini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Asy-Syaukani yang belum tahu ulama besar apa kecil. Ulama besar beliau. Ya, tapi beliau keliru dalam bab ini. Ya, keliru. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya perlu diketahui, ditekankan bahwa ya untuk bab tabarruknya itu khusus yang bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sisa Rasulullah sallam. Kalau selainnya tidak. Ya. Baik. Di sini pada kata-kata ya'khudhuna min fadli wudhu'ihi fa yatamassahuna bi. Ya'khudhuna min fadli wudhu'ihi. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di sini ada dua kemungkinan, kata beliau. Ada dua kemungkinan makna. Pertama, ka'annahum iqtasamul ma' alladhi fadula anhu. Seolah-olah mereka, para sahabat itu, iqtasamu al-ma', membagi-bagi air yang sisa dari Nabi itu. Ya. Bagi-bagi air. Tadi karena keyakinan tadi. Ya, bagi-bagi air yang sisa dari Nabi. Ini kemungkinan pertama. Wa yahtamil an yakunu tanawalu masala min a'dha'ihi. Min a'dha'i wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin juga maknanya yahtamil an yakunu tanawalu. Mungkin juga maknanya mereka itu mengambil masala min a'dha'i wudhu'ihi. Wudhu'ihi yang mengalir, menetes dari anggota wudhu Nabi. Misalnya Nabi nyuci tangan, ya kan, dari air wudhu. Ada yang jatuh apa enggak? Ya ada, namanya membasuh, ya kan. Nah, itu yang jatuh diambil oleh sahabat. Ya. Nyuci muka yang jatuh diambil oleh sahabat. Ya, kata Ibnu Hajar mungkin juga maknanya itu. Kalau nak maknanya itu, ya betul ini namanya ma' musta'mal. Itu yang disebut oleh ulama. Air musta'mal itu yaitu. Telah dipakai bersuci. Nah, yang telah dipakai itu jatuh, mengalir. Nah, ini namanya musta'mal. Mungkin sahabat juga mengambil yang itu, kata beliau. Jadi, masalah min a'dha'i wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, nah, kalau begini, kalau dengan makna ini, fihi, di dalam makna yang ini, dalalatun bayyinah, ada dalil yang nyata, ala taharatil ma'i al-musta'mal, dalil yang nyata tentang sucinya air yang musta'mal, ya. Tentang sucinya air yang musta'mal. Ini dalam Fathul Bari, jilid yang pertama, halaman 295. Baik. Selanjutnya, paham ya, insyaallah itu beberapa pembahasan terkait dengan hadis yang pertama. Ini sudah waktunya Isya. Ya, waktu sudah waktunya Isya belum? Kalau sudah waktunya Isya, tafadhal. Al-muadzin yu'adzin. Nah, baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala Abu Musa, da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un wa ghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā ishraba minhu wa afrigha 'ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Wa qala Abu Musa, dan berkata Abu Musa, ya, Abu Musa di sini, Abu Musa al-Ash'ari, ya, sahabat Nabi SAW, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini potongan dari hadis yang panjang, ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ada tarafun min hadithin mutawwal akhrajahu al-muallif al-Maghazi, kata Ibnu Hajar. Jadi ini ujung dari suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga di bab Al-Maghazi, di bab yang lain. Ya. Nah, di sini dipotong oleh beliau, diambil yang terkait dengan bab kita, ya, yang terkait dengan bab kita. Dan di sini juga hanya sifatnya mendukung, ya. Bukan hadis inti dari bab ini, tapi ini adalah sebagai pendukung. Nah. Qala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta biqadahin, qadah ya bejana ya, maknanya qadah tempat air, bejana. Fihi ma'un, yang di dalamnya ada airnya. Faghasala yadaihi wa wajhahu, maka beliau membasuh yadai, dua tangannya, wajhahu dan wajahnya. Fihi, di dalam bejana itu. Ya. Jadi ini air jelas dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan dan wajah di situ. Berarti wallahu alam, ya memang jatuhnya ke situ ya. Karena di sini disebutkan fihi. Wa majja fihi, lebih dari itu. Beliau majja. Majja ini artinya yang cetakan ini, lafadha ma fi famihi, melepeh. Ya, melepeh yang ada di mulutnya. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, lahuma, kepada keduanya. Nah, siapa keduanya ini? Tadi yang pertama Abu Musa itu, Al-Asy'ari radhiyallahu an. Yang satunya adalah Bilal. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang panjangnya dijelaskan bahwa yang satunya adalah Bilal. Ya, yang satunya siapa? Bilal. Faqala, summa qala lahuma, kemudian beliau mengatakan kepada keduanya, kepada Abu Musa dan Bilal, ishraba minhu, minumlah kamu darinya, kalian berdua minumlah dari air tersebut. Wa afrigha ala wujuhikuma, dan tuangkan air itu pada wajah kalian berdua. Wa nuhurikuma, dan leher kalian berdua. Ya, jadi dipakai minum dan cuci muka sekaligus membasuh leher. Nah, apa maksudnya di sini? Di sini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Hajar wal gharadu, dan tujuannya bidzalika, dengan itu adalah ijadul barakah biriqihi al-mubarak, mengadakan atau memunculkan keberkahan biriqihi, dengan ludah beliau yang berkah. Nah, ini khusus Nabi ya, sekali lagi yang begini-begini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang belajar kitab tauhid masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallam apa, mengobati Ali radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati Ali. Ya. Kata atau dalam riwayat itu disebutkan, fabasata fi ainihi wa da'a lahu, fabari'a ka'allam yakun biha waja'. Ya kan? Bapak Soko, beliau meludah ringan di kedua mata Ali, wada'alahu, dan beliau mendoakannya, fabari'a, maka sembuh Ali, ka'allam yakun biha waja', seolah-olah tidak ada di mata beliau itu sakit, nyakit, enggak ada. Nah, itu keberkahan ludah Nabi SAW. Nah, di sini beliau sudah membasuh muka, mencuci tangan, bahkan beliau melepeh yang di mulut beliau. Ya. Nah, kata Ibnu Hajar, tujuannya adalah supaya air itu berkah dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau selain Nabi, ya, para orang-orang soleh, ya, ulama sekalipun tidak, ya, orang soleh, ulama sekalipun tidak. Jadi, ya, mereka manusia biasa, ya kan? Manusia biasa, ludahnya ya ludah manusia biasa, begitu. Ya, sehingga pada dasarnya ya, ya sebagaimana yang lain. Terkecuali Rasulullah SAW, memang tubuh beliau berkah. Dan ini bukan hanya ludah beliau, ya, keringat beliau, rambut beliau, ini termasuk juga berkah. Tentu ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya bil izin min Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini wallahu alam, di samping tadi sisi keberkahan, ya, namun juga dari sisi lain, yaitu bahwa air tersebut tetap bisa dipakai sekalipun sudah dipakai. Ya. Nah, ini yang terkait dengan bab Al-Bukhari, isti'mal fadli wudu'in nas. Menggunakan sisa air wudunya orang. Ya. Nah. Jelas insyaallah. Baik. Ya, mungkin untuk materi kita cukupkan dua di sini. Insyaallah kita lanjutkan bi'idznillah pada pertemuan yang lain.